Mitra bisnis rencana Faisal Basri dan Bim Benyamin untuk maju sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 telah berhasil memenuhi syarat minimal 4% pengumpulan KTP dan tanda tangan sebagai dukungan dari penduduk Jakarta. Pasangan Faisal dan Bim mengklaim pencapaian itu adalah wujud kebangkitan independen yang selama ini menjadi langkah bagi Faisal Bim. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan bakal calon gubernur DKI Jakarta, Faisal Basri. Pak Faisal, hingga saat ini berapa jumlah KTP yang terkumpul? 547.359, ini minimum, ini saya lebih, ini yang baru kehitung. Kemudian kita akan serahkan dukungan itu ke KPUD, insya Allah tanggal 8 Februari, dan KPUD akan memverifikasi jumlah dan keakuratan pendukung itu yang rencananya dilakukan di TPS-TPS dengan mengundang pendukung-pendukung secara fisik. Mudah-mudahan dukungan itu tidak dilandasi oleh apa-apa kecuali oleh ketulusan dan kesadaran untuk berubah. Nah, kalau kita menggunakan sembako, ya kita kalah. Kita tidak pakai itu. Lalu, program apa saja yang akan Anda bawa, Pak Faisal? Programnya yang pertama adalah kemacetan dan transportasi publik. Kedua, air bersih dan sistem pembuangan limbah. Ketiga, ruang terbuka hijau. Keempat, revitalisasi birokrasi dan efisiensi anggaran. Kelima, berbagi kemakmuran dengan daerah lain. Jika Anda terpilih nanti, bagaimana anggaran tahun depan? Apakah Anda sudah mulai menggarapnya atau masih diatur oleh gubernur yang sekarang? Gubernur yang sekarang, tapi ada terbuka peluang untuk mengubahnya sesuai dengan mekanisme di dalam penyusunan anggaran itu pada tengah tahun. Mudah-mudahan juga masih ada waktu untuk moles-moles yang 2013, karena biasanya anggaran itu diketok bulan Oktober, November, Desember. Demikian Faisal Basri, saya Gery Sadewa.